Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله. Mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, yang kembali menghidupkan kita setelah mematikan kita. Dan ini adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, yaitu nikmat kita telah dihidupkan lagi setelah sebelumnya kita diwafatkan. Maksud diwafatkan di sini adalah ditidurkan. Bahkan nikmat dihidupkan ini lagi mengalahkan seluruh nikmat apapun dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Resapi ini baik-baik, hayati baik-baik, agar kita pandai bersyukur kepada Allah bahwa sekarang ketika kita dihidupkan lagi setelah dimatikan, diberikan Allah kesempatan untuk bisa kembali beraktivitas setelah sebelumnya seperti orang mati, diberikan nikmat umur untuk hari ini, itu adalah nikmat sangat besar di mana tidak satu pun nikmat dunia yang bisa sama dengannya. Apapun nikmat dunia itu, kumpulkan seluruh nikmat-nikmat dunia, bandingkan dengan nikmat diberikan kesempatan untuk kembali hidup dan beraktivitas, kalah seluruh nikmat dunia itu. Terasa? Bisa gak merasakan? Bisa gak menghayatinya? Supaya mata kita tidak buta terhadap rahmat dan nikmat Allah besar yang Allah berikan kepada kita, kita sepelekan, dan nikmat-nikmat dunia yang sangat kerdil itu yang justru kita besar-besarkan. Ada manusia yang lebih kaya daripada Qarun, tapi nikmat hidup lebih hebat daripada nikmat harta Qarun. Karena ketika kita memiliki harta seperti harta Qarun, namun Allah tidak berikan nikmat hidup, untuk apa? Maka ini adalah nikmat besar, luar biasa, yang Allah telah berikan kepada kita, dan tidak ada yang memberikannya kecuali Allah. Tidak ada yang memberikannya kepada kita kecuali Allah. Kemudian, kalau kita tahu ini adalah nikmat besar yang luar biasa, pertanyaan berikutnya, untuk apa Allah berikan kepada kita nikmat besar itu? Setelah kita berhasil menghayati bahwa hidup satu hari ini, bisa hidup untuk hari ini, adalah sebuah nikmat yang sangat teramat besar. Pertanyaan berikutnya yang harus kita tanyakan sebagai orang yang berakal, ya Allah, untuk apa Engkau berikan kepadaku nikmat yang sangat teramat besar ini? Kalau jawabannya kembali mencari dunia, alangkah tidak mengertinya kita hidup. Ternyata Allah berikan kepada kita nikmat yang lebih besar daripada seluruh kenikmatan dunia. Setelah kita dapatkan itu, kita cari lagi dunia. Ya akhi, apa yang Anda lakukan? Anda telah diberikan oleh Allah nikmat yang lebih besar daripada dunia dan seisinya. Apakah nikmat yang besar itu Anda gunakan justru untuk mencari lagi kehinaan? Mencari lagi yang kerdil dan kecil? La ya akhi. Gunakan nikmat yang Allah berikan yang lebih besar daripada dunia ini untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar daripada dunia, yaitu akhirat. Yaitu apa? Akhir. Maka gunakan hidup untuk mengejar akhirat. Karena kalau Anda berhasil menggunakan hidup untuk mengejar akhirat, Anda orang yang berakal. Dan kalau justru Anda gunakan kenikmatan yang lebih besar daripada dunia dan seisinya, Anda kembali dengannya mengejar sesuatu yang kerdil dan kecil, berarti Anda tidak pandai menggunakan rahmat besar karunia Allah untuk hal yang lebih baik daripada rahmat yang Allah berikan itu. Semoga kita mengerti dan faham. Dan Allah tabaraka wa ta'ala selalu mengingatkan kita kepada akhirat agar kita tidak terlalu ingat dunia. Dan syaitan selalu mengingat-ingatkan kita dunia agar kita tidak terlalu ingat akhirat. Tergantung mana yang akan kita istijabah. Kita mau menerima seruan yang mana? Kalau Allah menyeru kepada ingat akhirat, ingat akhirat, ingat akhirat, ingat akhirat, dunia sekedarnya saja. Kalau syaitan menyeru, ingat dunia, akhirat sekedarnya saja. Sekedarnya saja, karena antum sudah ngaji. Dia katakan sekedarnya saja. Tapi kalau antum belum ngaji, dia lupakan akhirat selupa-lupanya. Maka jangan jadikan anugerah besar karunia Allah yang tiada tara, yaitu hidup ini, justru untuk dunia. Kalau hidup Anda untuk dunia, Anda kembali turun ke bawah jauh. Turun ke bawah jauh. Anda sudah tinggi dengan nikmat besar bernama hidup. Lalu dengannya Anda mencari dunia, mencari harta. Dengan segala jenis harta itu, Anda turun ke bawah lagi, jauh ke bawah. Hayati firman Allah di dalam Al-Quran. Bahwa Allah tabaraka wa ta'ala telah menciptakan kita dengan penciptaan yang sempurna. Setelah Allah ciptakan sempurna dengan nikmat-nikmat sempurna, Allah katakan, ثُمَّ رَدَدَنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Kemudian kami kembalikan lagi dia, tuh jauh di bawah. Turun lagi manusia itu. Setelah Allah ciptakan kesempurnaan untuk dirinya, Allah berikan nikmat-nikmat sempurna, ternyata dia turun ke bawah, turun jauh ke bawah, asfala safilin, ke tempat yang rendah serendah-rendahnya. Kalau hidup kita untuk mencari dunia, ini nasib kita dalam ayat ini. Kita masuk dalam kelompok ayat yang Allah katakan ini, kelompok orang yang Allah sebut dalam ayat ini. Maka jangan berikan, jangan jadikan nikmat luar biasa yang Allah berikan kepada kita justru untuk kita turun, tapi justru untuk apa? Untuk naik. Cari yang lebih besar daripada nikmat itu. Maka setelahnya Allah katakan, kalau yang tidak mau turun, mau naik, caranya illal ladina amanu wa amilus salihat. Ini orang yang enggak turun, ini orang yang naik. Ini orang yang menggunakan nikmat yang sedang Allah berikan kepadanya untuk hal yang lebih besar daripada nikmat itu. Ini orang yang menggunakan anugerah besar yang Allah berikan untuk sesuatu yang lebih besar dari anugerah itu. Karena dia gunakan hidupnya untuk beriman, dia gunakan hidupnya untuk beramal saleh. Maka dia tidak turun. Dia justru naik, naik, naik, naik. Semakin bagus imannya, semakin bagus amal solehnya, semakin naik dia. Sementara pencinta-pencinta dunia semakin turun ke bawah. Dan pencinta-pencinta iman dan amal soleh, sebut pencinta-pencinta akhirat, sebut pencinta-pencinta surga, sebut perindu-perindu surga, naik ke atas. Dengan iman mereka, naik ke atas. Dengan amal mereka, sehingga mereka mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada hidup itu sendiri. Hidup yang lebih baik daripada dunia yang tadi kita katakan, orang yang beriman dan amal saleh ingin mendapatkan hidup yang lebih baik daripada hidup ini yang sedang dia rasakan, karunia Allah yang sedang dia rasakan sekarang. Dia ingin hidup yang lebih baik daripada hidup ini. Dengan menggunakan hidup ini, dia ingin mencari hidup yang lebih baik daripada itu. Fahami ini sebagai wahyu dari Rabbul Alamin. Tadhkiratun lil muttaqin. Sebagai peringatan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada takwa. Thumma radadnahu asfala safilin, adalah mencari dengan kehidupan ini sesuatu yang lebih hina daripada nikmat hidup. Sesuatu yang lebih kerdil daripada nikmat hidup. Kalau tidak mau, maka cara naik adalah illal ladzina amanu wa amilus salihat. Kalau itu berhasil Anda lakukan, kalau itu berhasil kita lakukan, Allah berikan kepada kita hidup yang lebih hebat. Falahum ajurun ghairu mamnun. Ini lebih hebat daripada hidup yang tadi. Maka untuk mereka ganjaran dari amal iman dan amal soleh mereka, ganjaran yang tak pernah terputus. Di mana letaknya? Di surga. Maka bermodalkan hidup yang sudah sangat mahal ini, cari hidup yang jauh lebih mahal daripadanya. Di mana? Di saat Allah mengatakan falahum ajurun ghairu mamnun. Ma'asyaral muslimin, ma'asyaral muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini, subuh ini biiznillahi azza wa jal, kita akan masuki kitab tentang bab man haqqaqa at-tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab. Barang siapa yang benar-benar mempraktikkan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa dihisab. Namun ana ada keraguan apakah langsung masuk ke dalam kitab atau menyempurnakan dua pertemuan yang lalu. Di mana dua pertemuan yang lalu ada satu poin penting, setelahnya ada satu poin penting, yang ini adalah penyempurnanya. Bab kita dalam kitab ini penting juga, ini juga penting. Kedua-duanya penting. Kita ambil saja penyempurnaan saja sebentar. Ya. Kita ambil sedikit waktu untuk menyempurnakan bahasan yang lalu. Dua pertemuan yang lalu, bahasan pertamanya tentang sadari bahwa kita bukanlah siapa-siapa, sadari bahwa kita adalah orang yang tidak punya apa-apa. Pertemuan berikutnya kita katakan, kalau kita sadar itu, maka yang harus kita jauhkan dari diri kita adalah kesombongan. Jangan menjadi manusia yang sombong, karena sombong itu sifat iblis. Jadilah, maka tambahan kesempurnaan penyempurna bahasan yang di atas adalah kalau Anda tahu bahwa Anda tidak punya apa-apa, Anda tahu Anda tidak bisa apa-apa, jangan sombong. Penyempurnanya adalah hiduplah dengan rendah hati. Hiduplah di permukaan bumi dengan rendah hati. Lawan daripada sombong. Lawan daripada sombong itu dia rendah hati, rendah jiwa, penyayang, penyabar, tidak suka marah, tidak suka emosi, gampang memaafkan, tidak bernafsu untuk tampil, tak bernafsu untuk dipuji. Ini sifat tawadhu. Lawan daripada sombong. Karena sombong meninggi, maka tawadhu merendah. Sombong meninggi, tawadhu adalah merendah. Merendah itu bukan berarti Anda rendah. Tidak. Rasulullah SAW penuh hidupnya dengan tawadhu, tapi beliau manusia paling tinggi di permukaan bumi. Nah, ini sifat yang dicintai Allah, sebagaimana sifat sombong yang sangat dibenci oleh Allah, sudah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu. Lihat pujian Allah di dalam Al-Quran terhadap hamba-hamba Allah dalam surat Al-Furqan. Dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-63, wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Siapa yang Allah akui sebagai hamba-hambanya? Mereka punya sifat-sifat. Kalau ingin menjadi hamba Allah, penuhi sifat-sifat itu, lengkapi sifat-sifat itu, miliki sifat-sifat itu. Apa di antara sifat-sifatnya? Allah sebut yang pertama sekali Allah sebut alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang-orang yang berjalan di permukaan bumi rendah hati, enggak sombong. Lihat bagaimana Allah sangat cinta orang-orang yang tidak sombong. Lawan daripada sombong merendah, mengalah. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang jahil berbicara kepada mereka, kalau orang jahil bicara semaunya, kadang sumpah serapah, kadang-kadang fitnah, tudingan, kadang-kadang cacian makian, inilah orang jahil. Tak peduli apa yang keluar dari lisannya. Kalau orang jahil berbicara kepadanya, artinya berbuat buruk kepadanya orang-orang jahil dengan kata-katanya, dengan redaksi-redaksi mereka, qalu, mereka hanya menjawab salama. Semoga keselamatan untuk kita semuanya. Lihat rendah hatinya. Tidak membalas cacian orang dengan cacian, dan tidak membalas makian orang dengan makian, tidak membalas tudingan orang dengan tudingan. Bahkan dia tidak emosi sedikit pun ketika dicaci, dimaki, dituding. Kenapa? Karena memang orangnya tawadhu. Orangnya rendah hati. Jiwanya rendah. Karena biasanya kalau kita dicaci, dimaki, jiwa yang tidak tawadhu enggak bisa terima dia. Dicaci, dimaki seperti itu. Apalagi cacian itu memang cacian yang tidak pada tempatnya, maka dia akan tunjukkan, saya tidak seperti itu, saya begini, saya begini, saya begini, saya begini, membela dirinya. Oh, hamba Allah enggak begitu. Hamba Allah yang Allah puji enggak begitu. Dicaci oleh orang-orang yang jahil, dia diam saja. Dia tidak membalas kejahilan orang dengan kejahilan. Bahkan dia katakan, semoga selamat saya, selamat Anda. Sudah selesai. Sampai di situ. Dan itu tidak akan bisa dilakukan kecuali oleh orang yang benar-benar jiwanya sudah rendah. Karena jiwa kita yang tidak merendah seperti itu, enggak akan sanggup. Jangankan dicaci dan dimaki, diperlakukan sedikit tidak nyaman saja, kita mulai Kita mulai. Misalnya dipersilahkan duduk. Ada kita, ada supir kita berdiri. Tiba-tiba dipersilahkan duduk, supir kita duduk, dipersilahkan duduk. Silahkan duduk, Mas. Loh, kok supir saya disuruh duduk dulu? Saya gimana? Tuh, lihat. Padahal tidak diperlakukan oleh orang jahil. Mungkin orang salah. Tapi jiwa sombong kita bangkit. Hiduplah dalam di dunia ini dengan merendah. Ya, karena memang pada dasarnya kita rendah. Rendah dalam arti kata, kita diciptakan dari tanah loh. Dan tanah itu sesuatu yang diinjak-injak loh. Kita diciptakan dari air sperma, dan sperma itu Allah katakan air hina. Dari ini kita diciptakan. Oleh karena itu kita tidak perlu menyombong-nyombongkan diri terlalu. Ini bahasan yang lalu. Yang penting, jangan sombongkan diri, dan lawan sombong amalkan. Ya, lawan sombong amalkan. Maka orang yang pemaaf, orang yang sabar, orang yang suka orang lain berbuat salah kepadanya, udahlah. Orang berhutang kepadanya, ya udahlah. Kapan sanggup dia bayar aja. Gak tepat waktu ya gimana, coba catat aja kapan dia mau bayar. Artinya hidupnya itu begitu gitu. Tidak menyombongkan diri. Tawadhu. Sehingga lebih kepada memaafkan, lebih kepada sabar, lebih kepada yang penting urusan selesai antara saya dan Anda, tidak ada masalah. Ini sifat orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat ini akan semakin sulit di titik-titik di mana kita berada di ketinggian. Karena ketika kita berada di ketinggian, yang paling dekat dengannya sifat sombong. Faham maksud ketinggian di sini? Ketika kita sedang tinggi gitu. Sedang tinggi contohnya apa? Sedang menjadi pemimpin, sedang dipuji orang, sedang viral di dunia, di media sosial. Ketinggian loh, Pak. Sedang berada di podium di mana semua mata menuju kepadanya. Apalagi di podium itu ada penguasa-penguasa. Hadir Pak Gubernur, hadir Pak Bupati, hadir Pak. Dia di atas, Pak Gubernur duduk di bawah. Ketinggian berarti. Sedang tinggi dia. Nah, sifat tawadhu itu semakin sulit di titik-titik itu. Dan lihatlah Rasul kita tercinta Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan tawadhu yang luar biasa di saat beliau sedang tinggi-tingginya. Kapan? Di saat beliau masuk kota Mekah membawa 10.000 pasukan yang tak bisa dihadapi sedikit pun oleh Quraisy, yang telah mencela, mencaci, memaki, memerangi beliau 21 tahun. Mulai dari Nabi mendakwahkan Islam, 40 tahun usia beliau, 13 tahun dicaci, dimaki oleh orang Quraisy, sampai beliau harus meninggalkan Mekah menuju Madinah, tetap dicaci, dimaki, dituding oleh orang Quraisy 8 tahun. 13 tambah 8 21. Rasul balik dengan 10.000 pasukan ke kota Mekah yang membuat orang Quraisy tak bisa berkutik apapun. Beliau menang ketika itu. Dan dalam bahasan perang ketika itu orang Quraisy sehina-hinanya. Orang kalah perang. Dalam kaedah Quraisy, dalam kaedah perang, ketika itu mereka menjadi budak milik Rasulullah SAW dan para sahabat. Siapa orang jadi budak? Orang kafir kalah perang. Lihat beberapa tingginya Rasul ketika itu. Hai kalian orang-orang yang telah mencaci memakiku 21 tahun lamanya. Hai kalian yang berusaha membunuhku sekian tahun lamanya. Hai kalian orang-orang yang menghalangi jalan dakwahku 21 tahun lamanya. Sekarang aku datang dengan pasukan yang kalian tidak sanggup hadapi sedikit pun. Mana kekuatan kalian? Ini kondisi yang ada. Dan kalian yang selama ini memerangiku dari petinggi-petinggi Mekah, dedengkot-dedengkot kekafiran dari orang-orang Quraisy Mekah, hari ini kalian menjadi milikku semuanya. Aku berhak lakukan apapun kepada kalian. Kalian jadi budak hari ini karena kalian sudah kalah perang hari ini. Lihat tingginya yang luar biasa. Namun Rasul masuk kota Mekah dengan kepala ditundukkan sedalam-dalamnya. Kepala beliau-beliau tundukkan sedalam-dalamnya. Dikatakan bahwa sampai jenggot beliau hampir-hampir menyentuh untanya. Tawadhu. Tawadhu di puncak ketinggian loh, Pak. Itu yang sangat sulit. Kita punya murid tahsin 500 saja udah sombong. Murid tahsin saya 500. 200 di RJ, 200 di Marpoyan, 100 di Rumbai. Baru punya murid 500 tahsin, sombong luar biasa. Enggak boleh. Haram ya, akhi. Harusnya dengan Al-Qur'an yang Anda baca Anda tawadhu. Karena Allah menyuruh Anda tawadhu di dalam Al-Qur'an. Punya harta sedikit mulai masuk manusia sombong. Nah, maka lengkapkan bahwa Anda tidak punya apa-apa, Anda bukanlah siapa-siapa, Anda tidak mampu apa-apa, Anda miskin, tidak punya siapa-siapa sebenarnya, tidak punya apa-apa sebenarnya. Maka jangan sombong, hiduplah tawadhu. Suka memaaf, tidak suka emosi, tidak suka marah-marah, tidak suka bentak-bentak, tidak suka meninggikan, ya meninggi sudah. Lawan sombong adalah tawadhu. Sombong meninggi dan tawadhu merendah. Dan manusia sekarang malas merendah karena dia merasa kalau merendah itu artinya rendah. Enggak. Allah, Nabi SAW bersabda, man tawadhu'a lillahi rafa'ah. Barang siapa yang tawadhu, rendah dia, rafa'ah, Allah tinggikan dia. Allah tinggikan dia. Kalau ingin ketinggian di sisi Allah, maka di dunia hiduplah tawadhu. Dan ini tentu penjabaran aktualnya beraneka ragam. Tapi yang terpenting adalah jiwa. Jiwa tidak mau meninggi, jiwa tak mau dipuji, jiwa tak mau dijadikan orang selalu di depan, enggak mau sebenarnya. Enggak mau. Nah, kalaulah bukan kemaslahatan dakwah, kemaslahatan umat dan yang lainnya, mungkin enggak mau. Nah. Oleh karena itu, yang Allah lihat dari hati itu, hati yang tidak sombong, Allah sudah suka. Hati yang tawadhu menambah kesempurnaan. Dan kebencian Allah kepada Fir'aun karena sombong. Kebencian Allah kepada Qarun karena sombong, seperti yang kita bicarakan kemarin pada pertemuan yang lalu. Kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad karena tawadhu, sifat tawadhu yang beliau punya. Kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada Abu Bakar, sifat tawadhu itu. Dan orang-orang saleh berikutnya, mereka adalah orang-orang yang tawadhu. Maka lengkapkan ini tiga poin penting dalam hidup kita. Pertama, sadari siapa kita. Oleh karena itu jangan sombong, hiduplah sifat yang cocok untuk seorang hamba, yaitu tawadhu. Nah, cukup sekian penambahan bahasan pertemuan-pertemuan yang lalu. Kita masuk kepada kitab Tauhid. Bab berikutnya adalah bab man haqqaqat tauhida dakhalal jannata bighairi hisab. Barang siapa yang benar-benar mempraktekkan tauhid, mengamalkan dan mengaplikasikan tauhid, maka pahala yang dia dapatkan adalah dakhalal jannata bighairi hisab. Dia akan masuk surga tanpa dihisab. Subhanallah, ini cita-cita tertinggi kita. Kembali, ini cita-cita tertinggi kita. Jadikan ini benar-benar cita-cita tertinggi yang tidak hanya di lisan, akan tetapi letaknya di hati. Letaknya di hati. Jadikan cita-cita tertinggi kita masuk surga, dan tidak sembarang masuk surga. Masuk surga tanpa hisab. Karena penduduk surga terbagi dua. Ada yang masuk surganya namun sebelum masuk surga ada yang masuk surga dihisab dan ada yang masuk surga tidak dihisab. Para ulama mengatakan kalau dikatakan tidak masuk surga kalau dikatakan masuk surga tanpa dihisab, itu otomatis maknanya tanpa diazab. Itu otomatis. Kalau kita ingin lebih detail, kita katakan begini. Penduduk surga terbagi dua. Ada yang masuk neraka dulu baru ke surga. Berarti diazab dulu, dihisab, diazab, baru ke surga. Ada penduduk surga yang tidak singgah di neraka sama sekali. Tidak diazab dulu, tapi langsung ke surga. Ini cita-cita kita juga. Namun yang masuk surga, tanpa singgah di neraka dulu, dia tidak tanpa singgah di neraka, itu yang terbagi dua. Ada di antara mereka yang dihisab lalu dimaafkan dosa dan kesalahannya lalu disuruh masuk surga, ada di antara mereka yang tidak dihisab lagi oleh Allah, langsung masuk surga. Ini dia bahasan kita sekarang. Jadi tidak sekedar masuk surganya, ada sesuatu yang lebih hebat dari sekedar masuk surga. Karena sekedar masuk surga ada dua kemungkinan, ke neraka dulu baru ke surga, atau dihisab dulu, dihisab ke neraka baru ke surga, atau dihisab dan dimaafkan baru ke surga. Ini ada satu yang lebih hebat lagi, tanpa hisab. Berarti kalau tanpa hisab, otomatis tanpa azab. Dan ini jenjang yang paling tinggi dari jenjang penduduk-penduduk surga. Dan jadikan cita-cita kita di sana. Jadikan cita-cita kita tertinggi masuk surga tanpa hisab. Dan jangan sampai itu hanya di lisan saja. Karena pintunya tidak Allah tutup. Pintu untuk masuk surga tanpa dihisab tidak Allah tutup. Allah dan Rasulnya tidak pernah mengatakan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab sudah habis jatahnya untuk orang terdahulu, gak ada. Ini yang saya katakan pintunya belum tertutup. Maka kesempatan untuk berpacu untuk bisa masuk ke dalam kelompok ini masih ada. Di dalam Al-Quran surat Al-Waqi'ah Allah membagi penduduk surga dengan dua bagian. Bahagian pertama ashabul yamin, dan bahagian di atasnya as-sabiqun as-sabiqun. Bahagian pertama dari penduduk surga ashabul yamin, kelompok kanan. Dan bahagian yang kedua, dan dari mereka datangnya orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab, adalah as-sabiqun as-sabiqun. Orang yang selalu berlomba. Orang yang selalu ingin mengalahkan orang lain, tanda kutip, ke surga. Orang yang selalu berusaha yang terbaik. Selalu beramal. Ini dia penduduk surga spesial. Allah bagi penduduk surga dalam surah Al-Waqi'ah ashabul yamin dan as-sabiquna sabiqun, dan pahalanya pun berbeda, derajat di surga pun berbeda. Intinya adalah bagaimana caranya seandainya kita ingin untuk menjadi orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab, jadilah orang yang selalu berlomba. Sebenarnya di dunia ini ada dua perlombaan dan masing-masing punya peserta. Satu perlombaan dunia, kedua perlombaan surga. Dan masing-masing ada pesertanya. Namun peserta dunia lebih banyak daripada peserta surga. Ada peserta surga itu ada. Dan peserta dunia nampak oleh mata. Dalam tanda kutip zahir. Dan peserta perlombaan surga tak nampak oleh mata. Dalam tanda kutip batin. Jadi ada perlombaan zahir, ada perlombaan batin. Dan mayoritas manusia ikut andil, ambil nomor urut dalam perlombaan zahir. Dan sedikit di antara mereka yang kemudian meninggalkan perlombaan zahir itu, kemudian dia ambil nomor pesertanya di perlombaan batin. Semoga bisa difahami. Dan kesempatan untuk mendaftar terbuka luas. 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Mau ikut perlombaan yang mana? Oleh karena itu Allah berfirman tentang surga, fastabiqul khairat. Allah berbicara tentang surga, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam surga itu berlomba-lombalah orang yang akan berlomba-lomba. Silakan berlomba-lomba kalau mau berlomba-lomba ke surga. Tentang surga itu Allah mengatakan, sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannah. Berlomba-lombalah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan surga. Tentang itu Allah berfirman, wasari'u. Saling bercepat, bersegera kalian berlomba juga sebenarnya ila maghfirati min rabbikum wa jannah. Tinggal kita mau milih. Kita mau milih ikut perlombaan zahir atau ikut perlombaan batin. Karena di dunia ini pandai kita memahami mana zahir, mana yang batin, dengan pemahaman yang benar mengerti kita arti hidup dan mengerti kita arti agama, mengerti kita arti dunia, mengerti kita arti akhirat. Kebanyakan manusia ikut perlombaan zahir, perlombaan dunia, dan semakin dia hanyut ke dalam perlombaan batin itu, perlombaan zahir itu, nasibnya seperti mukaddimah tadi. Dan sebagian dunia manusia, dan itu tidak banyak, jumlahnya sedikit kata Allah, mengikuti perlombaan batin. Dan apa yang mereka dapatkan adalah apa yang Allah kita bicarakan pada mukaddimah tadi. Dan yang menariknya dari perlombaan dunia adalah, tahu apa yang menarik dari perlombaan dunia? Perlombaan zahir. Tahu apa yang menarik? Dia punya garis start tapi enggak punya garis finish. Menarik itu. Pesertanya banyak, garis finishnya enggak ada. Hai orang-orang yang berakal, mau ikut perlombaan yang seperti itu perlombaannya? Silakan ikut. Anda punya garis start tapi Anda tidak punya garis finish. Sampai di mana garis finish dunia itu? Perlombaan yang sedang Anda ikuti, perlombaan yang sedang Anda jalani, mana garis finishnya? Tunjukkan kepada aku, karena aku tidak tahu di mana garis finishnya. Saya tidak tahu di mana garis finishnya. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam pembicaraan-pembicaraan, tidak ada dalam buku-buku, enggak ada. Garis finishnya ada di mana? Berarti ini perlombaan yang luar biasa hebat. Pesertanya banyak, garis startnya ada, garis finishnya enggak ada. Yang ada peserta terus berlari, berlari, berlari, berlari, berlari, berlari, mengejar, mengejar, mengejar, mengejar, Banyak yang dia kalahkan memang, tapi enggak pernah sampai ke ujung dia. Tak ada titik di mana dia harus berhenti, enggak ada. Habis, perlombaan selesai. Kalau ada kan enak juga kan? Perlombaan dunia itu ada tempat berhentinya gitu. Enak. Istirahat dulu. Ini enggak. Akhirnya peserta itu lari, lari, lari, lelah, dia tetap harus berlari, berlari, berlari. Akhirnya kehabisan tenaga, mati di tempat, baru berhenti. Kata Nabi SAW, kalau manusia punya dua lembah harta, dia mencari lembah yang ketiga, dan tidak ada yang membuatnya berhenti kecuali tanah. Kalau Anda berakal, jangan ikuti perlombaan itu. Karena itu perlombaan yang punya garis start, tidak punya garis finish. Ikuti perlombaan yang satunya. Perlombaan yang memang tidak punya garis finish kecuali kematian, akan tetapi berbeda dengan perlombaan yang tadi. Perlombaan yang satunya perlombaan akhirat. Garis finish mengejarnya di dunia dengan datangnya kematian. Dan kalau berhasil mencapai garis finish dengan perlombaan itu di saat kematian, Allah letakkan ke tempat yang diinginkan, bernama surga. Nah, sekali lagi pesertanya sedikit sehingga jalannya lapang. Sesuatu yang sedikit jalannya lapang, Pak. Sesuatu yang jalannya lapang enak sih di situ sebenarnya. Enakan mana? Macet apa lapang? Lapang. Makanya kita enak ke RJ subuh-subuh begini, Pak. Lapang, yang datang ke RJ sedikit. Artinya orang yang kiri kanan kita pengguna jalan sedikit, enak kita. Coba kalau ke RJ jam-jam macet, enggak enak. Artinya apa? Perlombaan akhirat enak. Jalannya lapang. Jalannya lapang. Dan semua berhak menang. Dan jalannya asyik, nikmat. Maka ikutilah perlombaan itu. Karena ketika kita berlomba, berlomba, berlomba, berlomba menjadi yang terbaik untuk penduduk surga, ingin menjadi penduduk surga yang terbaik, itu enak, luar biasa enak. Walau badan capek, namanya itu perlombaan. Namanya juga apa? Perlombaan, badan lelah. Iya, harus lelah badan. Kalau namanya orang berlomba, gak mungkin gak lelah badan. Sama aja. Orang yang berlomba dunia, badannya juga lelah sebenarnya. Kulit juga kurang tidur dia. Juga harus mengorbankan harta, mengorbankan ini, mengorbankan ini. Sama-sama. Namanya juga sama-sama perlombaan. Tapi, nikmat di perlombaan akhirat. Nah, lelah tapi nikmat. Capek tapi nikmat. Nah, banyak pengorbanan tapi pengorbanan yang mendatangkan kenikmatan. Orang yang di dalam hatinya ingin mencapai puncak kenikmatan, kemudian dia ikut berlomba, berlomba, berlomba untuk usahanya menuju puncak kenikmatan itu, semoga dia berhasil sampai kepada keinginannya. Oleh karena itu orang yang mengatakan saya ingin ke surga dan saya ingin tempat di surga yang terbaik dan tak terlihat dari amalnya, itu manusia-manusia pendusta, pembohong itu. Kenapa? Karena perkataannya sudah tidak sama dengan pekerjaannya. Dan itu yang dikatakan oleh manusia di permukaan bumi, kata-kata dusta yang dia katakan tak sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Yang dia katakan tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Itu dusta dia namanya. Saya ingin ke surga. Tapi tiap hari buka jilbab. Tiap hari ribah dan namimah. Tiap hari ngambil harta haram. Tiap hari menipu pelanggan. Itu bukan jalan ke surga, Om. Itu jalan ke neraka. Harusnya kalau Anda jujur, Anda berada di jalur itu dan ditanya, Om mau kemana? Saya mau ke neraka. Karena Anda senang berjalan di jalan yang akan mengantarkan Anda ke neraka. Kalau orang yang serius dengan surga, dia akan terlihat sedang membaca Al-Quran, dia terlihat berzikir, dia terlihat berinfak, dia terlihat memaafkan. Tuh lihat. Dia terlihat berbakti kepada orang tuanya. Dia terlihat belajar ilmu agama. Itu jalan surga. Ini dia jalan ke surga. Dan orang yang berjalan di atas itu ketika dia mau kemana, Om? Lalu dia mengatakan, saya mau ke surga. Jujur dia. Setelah dia jujur, pertanyaan, bagaimana dia berlomba-lomba? Bagaimana dia ingin mengalahkan rival-rivalnya? Untuk mencapai yang terbaik di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat ini, lalu perhatikan kebiasaan manusia Muslim Indonesia sekarang ini, maka sangat jauh berbeda. Orang Indonesia mayoritas Muslim yang mengatakan yang penting ke surga, mau di mana aja yang penting ke surga. Itu kan? Itu mayoritas Muslim Indonesia itu, Pak. Artinya semangatnya sudah didaunkan dulu oleh iblis untuk ke surga itu. Semangat menggebu-gebu ke surga sudah dihilangkan. Iblis tahu kalau dia berhasil masuk di sini, banyak yang bisa dia kerjakan. Dan ini pintu besar. Pintu besar iblis masuk ke dalam hati seorang muslim dan muslimah, hilang semangat mendapatkan tempat yang terbaik di surga. Yang penting kan masuk surga. Kita kan sholat, yang penting masuk surga. Kita kan zakat, yang penting masuk surga. Sehingga serius beragamanya hilang. Lebih parah lagi yang mengatakan yang penting ke surga walau di emperan. Walau di emperan surga, yang penting ke surga. Subhanallah. Intinya adalah dilemahkan oleh iblis semangatnya berpacu-pacu menjadi yang terbaik, menjadi yang terdepan. Dalam orang yang sedang berlomba-lomba dalam perlombaan-perlombaan batin. Jangan menjadi orang yang seperti itu. Karena itu adalah tipu daya iblis. Apalagi sampai mengatakan yang penting ke surga walaupun di emperannya. Emperan enggak ada surga, enggak ada emperan di surga Allah, Om. Tak ada emperan di surga Allah. Anda tidak pernah tahu apa itu surga Allah karena Anda tidak belajar apa itu surga Allah. Anda tidak pernah membaca Al-Qur'an dan hadis bagaimana kenikmatan di surga Allah. Sehingga dengan jahilnya Anda mengatakan mau di emperan surga. Enggak ada emperan di surga Allah. Orang paling miskin di surga Allah, Qarun dan Fir'aun kalah oleh dia. Gimana emperan itu? Maka orang yang cita-citanya hanya emperan surga, enggak akan ke surga, Pak. Enggak ada emperan di surga Allah. Ente kira surga itu ruko apa? Pakai emperan? La haula wala quwata illa. Muslim yang tidak tahu surga, bagaimana dia hidup? Bagaimana dia akan beragama? Dia mau jadi gembel di surga Allah? La haula wala quwata illa billah. Yang ada adalah iblis terlalu menguasai hatinya. Namun hati itu masih ada cercah keimanan kepada surga yang sulit bagi iblis untuk menghilangkannya. Mungkin karena dari kecil orang tuanya bilang, nak, nanti ada surga dan neraka setelah kematian. Dari kecil terdengar dari telinganya ustadz-ustadznya di MDA, di masjid, di surau mengatakan ada surga, ada neraka nanti setelah kematian. Masih ada surga dan neraka itu di hati yang tidak bisa dicabut oleh iblis. Berbeda dengan orang-orang yang dari oleh iblis telah berhasil membuat dia tidak ada imannya tentang surga dan neraka. Akhirnya dilemahkan semangat ke surga. Semangat dapat kenikmatan surga. Karena dia tidak berhasil mencabut keimanan kepada surga dan neraka itu. Dan ini bahaya. Bahaya besar. Kalau kita masuk ke dalam perlombaan menuju yang terbaik, menuju surga Allah yang terbaik, kalau toh pun tidak dapat yang terbaik, di bawahnya. Paham? Sedang berlomba-lomba nih sekarang nih. Semakin rajin beribadah, derajat di surga semakin tinggi, sebagaimana yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Toh pun kalau tidak sampai kepada yang kita cita-citakan yang paling hebat itu, yaitu ke surga tanpa dihisab, di bawahnya dapat. Sehingga perlombaan-perlombaan itu pun walaupun tidak mencapai tapi tetap kebaikan yang luar biasa. Syukur-syukur, harapan besar dapat yang diingin-inginkan, sehingga masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Harapan besarnya itu, tapi kalau toh pun tidak dapat, maka tetap kemuliaan besar, karena semakin rajin, derajat di surga Allah semakin tinggi, ketakwaan semakin hebat, dan fasilitas di surga semakin luar biasa. Maka ini adalah hal yang luar biasa. Oleh karena itu selalu kita katakan, ini cita-cita kita tertinggi, dan jadikan dia cita-cita tertinggi tidak hanya di lisan, tetapi dibenarkan oleh amalan. Dibenarkan oleh amalan. Lisan itu cara melihatnya, benar atau tidak apa yang dia ucapkan, pekerjaannya, amalannya. Karena yang bisa kita lihat dari manusia adalah lisannya dan pekerjaannya. Hatinya tidak bisa kita lihat. Hatinya, dia bermuamalah dengan hatinya, dengan Allah, bukan dengan kita. Yang bisa kita lihat dari dia lisannya dan amalannya. Dan amalannya biasanya cerminan hati. Maka benar-benarlah jadikan cita-cita tertinggi kita ke surga Allah, dan ingin mendapat tempat tertinggi di surga Allah. Kalau ataupun kita sudah berusaha maksimal seperti yang tadi kita katakan, Allah takdirkan kita tidak mendapatkan masuk surga tanpa dihisab, maka kita mendapatkan yang di bawahnya. Dan itu kemuliaan yang luar biasa. Dan tidak ada satu pun amal kita sekecil apapun dalam perlombaan batin tadi yang sia-sia, tidak ada. Semuanya tersimpan untuk kemudian didatangkan pahala oleh Allah dan ganjarannya, dan dikembalikan kepada kita tanpa ada dikurang-kurangi, bahkan ditambah-tambah oleh Allah berlipat ganda dari apa yang seharusnya kita dapat. Itulah Allah, itulah surga. Dan kalau serius ingin mendapatkan posisi yang luar biasa tadi, tahqiqut tauhid, praktekkan tauhid, aplikasikan tauhid, amalkan tauhid, laksanakan tauhid dalam kehidupanmu. Kalau enggak, impossible, enggak mungkin. Lihat keutamaan tauhid. Lihat keutamaan tauhid, bahwa tauhid itu adalah hal yang akan harus Anda gunakan untuk mencapai cita-citamu tertinggi. Tanpanya tidak akan engkau sampai kepada cita-citamu. Tauhid itu sesuatu yang harus Anda pakai dalam setiap amal saleh untuk mencapai cita-cita tertinggimu. Tanpanya engkau salah naik kereta. Lalu para ulama menerangkan bagaimana aplikasinya mempraktekkan tauhid, sehingga dengannya praktiknya itu bisa mendatangkan pahala yang sangat besar, ganjaran yang sangat besar, masuk surga tanpa hisab dan tanpa diazab. Kata para ulama, benar-benar amalkan tauhid dalam hidupmu. Kata kuncinya adalah benar-benar amalkan tauhid dalam hidupmu, dan jauhi lawan-lawan tauhid. Praktekkan tauhid itu dan jauhi lawan-lawannya. Dalam bahasa lain, aplikasikan tauhid dan jauhi apa yang akan merusaknya. Aplikasikan tauhid dan jauhi apa yang akan menghancurkannya dan merusaknya. Lebih kurang seperti itu nasihat para ahli ilmu tentang bagaimana mempraktekkan tauhid, bagaimana mengaplikasikan tauhid. bertauhid selalu, beribadah tauhid, tauhid, tauhid, tauhid. Jangan hanya sekitar itu, dari itu. Perhatikan apa yang akan menghancurkannya, apa yang akan merusaknya. Tendang, buang, tendang, buang. Itu. Jauhkan diri kita. Kalau ternyata masuk, buang cepat. Pertanyaan berikutnya, apa saja Ustaz yang akan merusak tauhid itu, yang akan menghancurkan tauhid itu? Secara garis umum, kalimat globalnya ada 3 poin. Poin yang pertama bernama syirik. Dan kalau syirik ini yang dimaksud adalah syirik besar, maka ini memang 100% hangus tauhidnya. Ini lawan terbesar tauhid, musuh terbesar tauhid, penghancur terbesar tauhid. Namanya syirik. Prakteknya macam-macam. Ada yang sifatnya sihir, ada yang sifatnya perdukunan, ada yang sifatnya sesajen, ada yang sifatnya minta rezeki kepada selain Allah, minta perlindungan kepada Nyi Roro Kidul, minta ini kepada penjaga sumur tua, minta ini kepada orang yang sudah dikubur. Itu syirik semuanya. Syirik terbesar, syirik besar yang memang 100% menghanguskan tauhid. Kalau dia datang, maka habislah tauhid sehabis-habisnya. Ini pertama, lawan tauhid atau lawan atau perusak tauhid yang pertama yang paling besar bernama syirik. Kata para ulama, yang kedua, kalau ingin benar-benar mengamalkan dan mempraktekkan tauhid, jauhi perusak tauhid yang kedua bernama bid'ah. Bid'ah juga merusak tauhid. Bid'ah juga merusak tauhid. Walau bid'ah sebenarnya terbagi dua. Ada bid'ah yang sampai kepada jenjang kufur, sehingga menghanguskan tauhid sehangus-hangusnya. Dan ada bid'ah yang tidak sampai kepada jenjang itu. Kita ambil satu contoh. Bid'ah yang sampai menghancurkan tauhid sehangus-hangusnya adalah bid'ah pendapat bahwa saya bisa bersatu dengan Allah. Dulu di zaman Rasul enggak ada itu. Bid'ah keyakinan bahwa saya bisa bersatu dengan Allah. Bid'atu al-hulul wal ittihad. Dia meyakini, entah bagaimana caranya dia belajar, entah siapa gurunya dan bagaimana caranya guru menyampaikan, intinya sampai titik dia merasa Allah masuk ke dalam badannya. Oleh karena itu ketika Allah masuk ke dalam badannya, sekali tinju mati. Itu dia. Ketika dia akan meninju, kata orang yang pernah punya akidah ini dan sudah taubat walillahilhamd, katanya dia harus meyakini ketika dia meninju seseorang yang kalau ingin sekali tinju mati itu, dia harus meyakini dalam hatinya, bukan saya yang ninju, tapi Tuhan yang sedang ninju. Dan ini bukan omongan para ulama, saya dengarkan langsung dari pelaku peristiwa yang sudah bertaubat. Bid'ah ini namun mengikis tauhid, hancur tauhid sehancur-hancurnya. Kenapa? Ini kufur sudah. Allah masuk dalam dirimu? Kufur. Keyakinan bid'ah kufur. Allah mengkafirkan orang-orang Nasrani karena meyakini di tubuh Isa ada Allah. Itu Nabi Isa. 5 manusia terbaik di permukaan bumi, salah satunya bernama Nabi Isa putra Maryam. Diyakini oleh orang Nasrani itu padanya, Allah kafirkan. Lalu sekarang Anda yakini pada diri Anda, pada diri guru Anda, pada diri orang-orang spesial, yang sehebat saya spesial apapun tak mungkin melebihi Nabi Isa. Maka ini bid'ah kufur. bid'ahnya sampai kepada kufur. Nah, dan ada bid'ah yang derajatnya tidak sampai kufur, dan ada yang sifatnya maksiat. Yang ketiga, lawan tauhid, musuh tauhid yang akan menghancurkan atau merusak tauhid, yang ketiga bernama maksiat. Bernama maksiat. Dan maksiat tidak menghancurkan tauhid sehancur-hancurnya, tapi merusak tauhid. Menggerogoti tauhid. Membuatnya tidak sempurna, kurang. Membuatnya bolong-bolong, walau dia tidak hilang. Oleh karena itu, orang yang berbuat maksiat dari orang-orang yang masih bertauhid, Ahlu Sunnah menamakan mereka Musatul Muwahhidin, pelaku maksiat dari orang yang masih bertauhid. Pelaku maksiat dari orang yang masih punya tauhid. Musatul Muwahhidin. Dalam bahasa lain, ulama menyebut mereka mu'minun naqisul iman, orang yang beriman namun imannya kurang. Beriman berarti bertauhid, namun kurang imannya, disebabkan maksiat yang dia kerjakan. Terserah antum mau pakai nama yang mana, Musatul Muwahhidin atau mu'minun naqisul iman. Ini untuk orang-orang yang bertauhid namun masih berbuat maksiat, namun tauhidnya tidak hilang. Berbeda dengan khawarij yang mengatakan yang berbuat maksiat hilang tauhidnya, hilang imannya, kafir di dunia dan neraka untuk selama-lamanya. Ini khawarij, ini akidah khawarij. Akidah Ahlussunnah tidak. Akidah khawarij, Anda berbuat maksiat satu saja dari maksiat yang dosa besar, langsung keluar dari iman, langsung masuk neraka untuk selama-lamanya, langsung kafir. Ini akidah khawarij dan ini akidah batil. Oleh karena itu, khawarij banyak membunuh orang karena menurut mereka orang itu kafir. Padahal menurut kita mereka beriman, tapi menurut khawarij kafir. Apa yang membedakannya? Karena khawarij mengira, merasa dia berbuat maksiat keluar dari iman, keluar dari tauhid, kafir menurut mereka. Sehingga kenapa mereka bisa bahagia membunuh ayahnya sendiri? Karena dia merasa membunuh orang kafir. Dan Ustaz Abdurrahman bercerita kepada kita sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan, apalagi kita lihat. Dia bunuh ayahnya yang dianggap kafir, dia ambil kepalanya, dihiasi, diambil batok kepalanya, dan dibuat mangkok minum kopi. Dan dia katakan kepada kawan-kawannya, mangkok yang sudah pegang ini batok kepala ayah saya. Adakah kekurangan ajaran yang lebih parah daripada ini? Disebabkan salah memahami agama. Salah memahami agama membawa manusia kepada jurang kehinaan yang dia anggap kemuliaan. Dan penyebab salah memahami agama adalah berlebihan dalam memahami sesuatu. Orang ini terlalu berlebihan dalam memahami jihad, melampaui batas sehingga menjadi liar pemahaman jihadnya, sampai kepada titik yang paling parah, contoh yang tadi kita katakan. Padahal kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Hadis, Kembali kepada Al-Quran, Allah menyuruh berbuat baik kepada orang tua walau kafir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetap bergaul bersama orang tua dengan pergaulan yang baik walaupun mereka kafir. Dan tidak sekedar kafir, walaupun mereka kafir dan berusaha mengajak kita masuk agama mereka. Jahadaka ala an tusyrika bi. Tetap harus berbuat baik kepada mereka, tetap harus lemah lembut kepada mereka, tetap harus berbakti kepada mereka, karena mereka ayah dan ibu kita. Ini yang diajarkan Allah. Bayangkan yang diajarkan, bandingkan dengan apa yang diajarkan oleh Khawarij. Fahamlah kita bahwa Khawarij bukan bagian daripada pemahaman Islam yang hak. Maaf, lari pembahasannya dari Tauhid. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari mana tadi kita kok masuk Khawarij kita pembahasan? Oh, iman, maaf. Bahasan iman membuat kita masuk kepada akidah Khawarij. Jadi tiga yang merusak, menghancurkan atau merusak, menghancurkan atau merusak. Kalau ingin mengaplikasikan Tauhid, amalkan Tauhid dan jauhkan yang menghancurkan dan yang merusaknya. Jadi ada usaha untuk mengamalkan dan ada usaha untuk mempertahankan dari hal yang menggerogoti. Yang merogoti ini bisa merusak hancur-hancuran, dan bisa merusaknya tidak hancur-hancuran tapi rusak. Ada tiga. Pertama syirik, yang kedua bid'ah, yang ketiga maksiat. Jadi jangan kira maksiat Anda tidak merusak tauhid Anda. Rusak tauhid dibuatnya. Dan kalau Anda ingin bertanya siapa orang-orang yang ke neraka dulu baru ke surga, ini dia kelompoknya. Kelompok yang tauhidnya ada tapi rusak. Tauhidnya ada tapi bolong-bolong. Tauhidnya ada tapi banyak yang menggerogoti. Akhirnya ketika bertemu dengan Allah di akhirat, bisa masuk surga karena punya tauhid, bisa masuk neraka karena punya maksiat. Dan kalau Allah tidak maafkan dia atas maksiatnya yang telah menggerogoti tauhidnya, Allah adab dulu dia di neraka. Tapi dia tidak berhak di neraka selama-lamanya karena dia punya tauhid. Dia punya hak berada di surga Allah. Maka setelah dosa-dosanya habis dibakar oleh api neraka sesuai dengan kadar yang adil yang ditetapkan oleh Allah, baru kemudian Allah suruh malaikat angkat mereka dari neraka, masukkan ke surga. Karena mereka punya aslu tauhid. Mereka punya tauhid yang dengannya mereka berhak masuk surga. Sudah kita katakan pertemuan yang lalu, orang sudah punya tauhid itu ke surga. Namun terbagi dua, surga tanpa neraka atau surga neraka dulu. Maka orang yang punya tauhid diharamkan dia dari neraka. Orang yang punya tauhid dalam hidupnya dan wafat membawa tauhid kepada Allah, dia haram masuk neraka. Haram masuk neraka terbagi dua, haram dari awal sehingga tidak sama sekali, atau haram kekal di neraka. Lihat, difahami? Haram untuknya kekal di neraka. Dia tidak akan kekal di neraka, bukan berarti tidak masuk neraka, tapi tidak akan kekal di neraka. Karena dia masih punya tauhid, masih punya iman. Maka kalau ingin cita-cita tertinggi, kembali kita kepada cita-cita tertinggi, cita-cita tertinggi, kita mau cita-cita yang tertinggi. Bukan bahasan kita orang yang masuk neraka dulu, masuk surga dulu, bukan itu bahasan kita. Itu bukan bahasan kita sekarang. Bahasan kita bicara manusia-manusia super di surga Allah. Manusia-manusia yang luar biasa yang akan masuk surga Allah, dan kita ingin berusaha, ingin berupaya menjadi mereka. Tentu kita harus tahu caranya gimana. Ini dia caranya. Aplikasikan tauhid terus dalam setiap gerak-gerikmu. Tauhid dalam setiap gerak-gerikmu, tauhid dalam setiap gerak-gerikmu, tauhid. Ingat Allah terus. Jadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah terus. Jadikan amalan untuk mencari surga Allah, mencari ridho Allah terus. Kemudian ketika ada panggilan syirik, tendang terus. Syirik, oh enggak. Maaf, bukan saya ini. Ada orang ngajak kepada bid'ah, jangan. Ini tidak, ini bukan jalur yang benar. Ada orang mengajak kepada maksiat, tidak. Jangankan Anda ngajak, kalau orang lebih mulia daripada Anda ngajak, saya juga tidak mau. Maka ketika ajakan untuk berbuat maksiat, lawan terus, lawan dengan tauhid, sehingga jadilah orang itu bertauhid, bebas daripada syirik, bebas daripada bid'ah, bebas daripada maksiat. Datanglah keimanan yang sangat sempurna itu. Ketika orang sudah terbebas dari tiga ini, terbebas dari syirik, terbebas dari bid'ah, terbebas dari maksiat, ini bukan pekerjaan mudah loh Pak ya. Ngomongnya aja gampang ini. Terbebas dari tiga ini, datanglah dia tauhid yang sempurna, tauhid yang bersih, tauhid yang bening. Dan dalam tauhid yang bening ini, besar dan kecilnya pun bervariasi, dengan variasi yang luar biasa yang tahu hanya Allah. Jadi manusia setelah berhasil menendang lawan-lawan tauhid, musuh-musuh tauhid, perusak-perusak tauhid, bukan berada pada satu level, beda. Level mereka tinggi, banyak sekali. Sesuai dengan kesempurnaan tauhidnya. Dia sudah tauhid yang bersih, tapi kesempurnaannya bervariasi. Dan ini yang kata para ulama, jenjangnya orang-orang yang bertauhid berada pada jenjang yang luar biasa banyak, yang tahu jenjang itu hanya Allah. Tak mungkin tauhidnya seorang yang bertauhid, yang bersih tauhidnya di zaman ini, sama dengan tauhidnya para sahabat. Tak mungkin. Dan tak mungkin tauhidnya para sahabat sama dengan tauhidnya 10 orang sahabat Nabi yang dijaminkan surga. Dan tidak mungkin tauhidnya orang yang 10 itu sama dengan tauhidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim, enggak mungkin. Ini sekedar antum bisa memahami ada jenjang loh. Ada jenjang loh. Jangankan antara kita dan para sahabat, dan para sahabat dengan para nabi dan para rasul. Antara kita sama kita aja di dunia yang sekarang kita hidup di dalamnya bervariasi. Namun karena dia tidak terlihat, yang hanya bisa melihatnya adalah zat yang bisa melihat yang gaib, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berikan kepada kita semangat untuk mengejar cita-cita tertinggi kita, yaitu masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Dan kalau kita serius untuk itu, caranya adalah aplikasikan tauhid dalam kehidupan, amalkan tauhid dalam kehidupan. Sampai di sini pertemuan kita di pagi hari yang berbahagia ini. Semoga Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk mengamalkan tauhid sebenar-benar pengamalan, dan semoga Allah masukkan kita ke dalam surga yang Dia ridhoi dan Dia cintai dari kita, dan semoga Allah sampaikan kita kepada cita-cita kita tertinggi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.